VL. VL itu ada berapa? Dua. Ada? Tiga. Tiga. Madi. Moderate. Amr. Alfi. Al-Mahdi. Terus? Al-Mudori. Al-Mudori. Al-Mahamad. Terus? Al-Amr. Al-Amr. Nah, ini masing-masing terkait ini. Jadi berubah, berubah dari Mahdi ke Mudori, dari Mudori ke Amr ini ada rumus-rumus, ada kaidah-kaidah. Enggak sembarangan kita merubah dari mati ke mudhari, ini ada aturannya, ada rumusnya. Jadi ini ilmu, ilmu sorof. Nah, berubah dari bentuk mati ke bentuk mudhari ke bentuk tanah. Itu ada ilmunya ya. Sekarang kita lihat dulu mati. Pinjam bentuknya amsilah. Siap, ada standarnya. Fi'il madi sekaligus yang mudhari. Fi'il secara umum lain dari segi jumlah hurufnya ini ada yang disebut sulasi mujarrad. Ada yang disebut nanti rubai mujarrad. Ada lagi yang disebut nanti sulasi mazid. Ada rubai mazid. Jadi penjelasan lima. Sulasi mujarrad ini adalah fi'il madi yang terdiri hanya tiga huruf asli. Contohnya misalnya fa'ala. Kataba. Kataba, kataba, kataba, kataba. Kataba. Kalau fi'il mudhari-nya di sekalian aja ya tubuh. Ini asli di kataba, enggak ada tambahan. Kalau ada mujarrad, mujarradnya asli. Mujarrad hanya, mujarrad artinya hanya. Hanya tiga. Jarot ini hanya. Kalau ini juga aslinya empat. Nah, contohnya dah roja, yudah ruju, zalzala, yuzalzilu. Nah, itu yang dalam Al-Quran ya. Zalzala, yuzalzilatil akra. Zalzala, yuzalzilu, berboncak. Zilzalah. Nah ini juga asli ini. Dal al roja. Polanya nanti fa lala. Lam fi'ilnya dua. Fa lala. Lam pertama. Kalau sulasi mazid ini, nah ini dibagi lagi. Sulasi ditambah. Satu. Tambah. Nah ini kita kembangkan ya. Ada sulasi mazid satu huruf di harfin. Di harfin. Satu huruf ini ya. Di harfin. Tiga tambah satu. Dalam huruf tiga tambah satu. Itu ya. Jadi aslinya, aslinya tiga. Tapi ditambah satu. Contohnya, contohnya fa'ala. Jangan lihat ini. Contohnya jahada. Ini mudhari'nya yujah. Mana tambahannya itu? Iya. Yeah. Hah? Tambahannya? Iya. Yeah. Alif. Alif antara fa'il dan ain fi'il. Ain fi'il. Nanti ada bentuk-bentuk macam-macam. Ada berapa bab ini ya? Ini ada berapa babnya, ada berapa babnya, ada berapa bab. Jadi contohnya aja ya. Yeah. Kayak ini nanti surah sejarah ini ada 6 bab. Ini biharfin, satu. Terus bi harfaini. Apa artinya harfaini? Dua huruf. Tiga plus dua. Tiga plus dua. Contohnya Ij tahada yaj tahi. Mana tambahannya? Kira-kira. Karena ini tambahannya tadi alif. Karena dia mana? Alif. Bukan alif yang ini. Hamzah itu. Oh Hamzah. Ya. Ij tahada. Kalau dia bisa bunyi itu bukan alif, itu Hamzah. Alif itu aslinya nggak bisa bunyi, makan dan mati. Kalau bunyi berarti Hamzah. Ijt tahada ini Hamzah. Tapi Hamzah wasal. Ijt tahada ini dengan ta, itu tambahannya. Jahada. Dua ya. Jahada. Dua tambahannya. Asalnya jahada. Ini juga asalnya jahada. Jadi jahada itu bisa ditambah dua huruf, bisa ditambah satu huruf. Bisa satu. Bukan kita yang namain orang Arab ya. Kalau rubah ya. Rubah ini. Entar dulu ini masih ada ini. Sama ini. Sulasi masjid. Kurang Bi fala. Sampai tiga. Bi fala tati. Ahrufin. Tiga plus tiga. Contoh yang terkenal. Istighfar. Istighfar. Yes. Taghfiru. Taghfir. Alif. Coba tambahnya mana? Alif Hamzah Sin Ta asalnya Gofaro. Ini mempengaruhi arti penambahan-penambahan ini nanti. Makanya yang menerjemahkan juga menafsir orang Gofaro, apa arti Gofaro? Mengampuni. Kalau istighfar telah diampuni. Minta ampun. Jadi kalau saya mengatakan Allah bilang aghfiruz dzunuba, Allah bilang itu, saya mengampuni dosa. Allah yang bilang itu. Kalau kita ngomongnya astaghfirullah, saya minta ampun. Astaghfir sama istighfar sama. Istighfar. Nah, ini anu aja ini ya. Ntar aja. Nanti rubah imazin nanti ada lagi nih, enggak usah saya jelaskan, ini langka dipakai ini. Empat, aslinya ini misalnya ini ditambah satu. Nah, sekarang gini, yang paling banyak, ini semuanya ada di sini nih. Semua ini di sini nih. Ini karangan sini nih, Mazen ini karangan almarhum Ya Haji Ali Maksum. Krab ya, Al Munawir ya. Lasem. Iyalah ya. Ya orang Lasem terus ke sana ya. Dari Maksum. Orang Indonesia yang ngarang ini, bukan orang Arab. Lasem. Orang Indonesia. Kalau pesantren pesisir sini beda lagi. Jadi kita mulai dulu dari sini. Sulasi mujarrad, ya, yang firmadinya terdiri dari tiga huruf asli. Karena ini yang paling banyak. Yang ini boleh dikatakan ini kan pengembangan ini. Sulasi mujarrad, sulasi tambah. Jadi sulasi masjid ini tambah ini. Ya. Jadi yang namanya sulasi masjid, sulasi ditambah maksudnya sulasi mujarrad ditambah satu huruf atau tambah dua huruf, tambah tiga huruf. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita ini dulu nih. Berapa ini? 6 bab. Benar enggak 6 bab? Ini mau dipotong? Silakan. Sudah. Sudah di grup. Kurang blur. Blur ya. Bisa dulu saya masukin grup ya. Iya, dimasukin tuh. Nah, itu dia. Kiai kampung ini. Senang ada dia. Ada enggak? Enggak ada. WA. Hah? Ada. Siapa? Oh. Belum masuk grup ya. Tadi. Enggak, ini WA-nya santri belum dia. Apa peduk yang dua apa maksud? Hah? Nomor dua. Yang nomor dua yang mana? Contoh. Ini. Nah, itu. Hah? Itu. Dah Roja Yuda. Dah. Dah Roja Yuda. Oh, dah. Ini saya hapus ya. Sudah dipotong kan? Nomornya. Ntar dulu. Untuk yang tiga huruf. Nih, ulasi mujarrad. Kita bahas ulasi mujarrad. Sama. Ulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Ini ada 6. Ada 6 pola. 37 pasal 37. Pola yang pertama fa'al 08 ya. 13. Ya. 987. Contohnya. Contohnya. Katabar 897 Yatu. Ini pola pertama. Nah, kalau mau dinarasikan ini, pola yang pertama fa'ala yaf'ulu. Coba tanda-tanda apa? Ain fi'ilnya yang selalu dilihat ya. Ain fi'ilnya yang selalu dilihat. Ain fi'ilnya pada fi'il madhi fathah, pada fi'il mudhari dhamma. Kalau mau diringkas namanya fathu dhammin. Fathu dhammin. Ini bukan kata saya, memang bahasa ilmunya begitu. Fathu dhammin, fa'ala yaktubu, kataba yaktubu. Yang kedua. Itu pola itu. Pola. Ini pola pertama ya. Pola sulasi mujarrad. Iya, mujarrad, sulasi mujarrad. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa. Jalasa yaj yajlisu. Ini apa ini kalau begini? Ain fa'il, ain fi'ilnya pada fi'il madhi difathahkan, pada fi'il mudhari di kasrokan. Fathu kasrin. Fathu kasrin. Nah, yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Apa artinya nih? Membuka ya. Fataha yaftahu. Ain fi'ilnya pada fi'il madhi difathahkan, pada fi'il mudhari juga difathahkan juga. Fathu fathin. Fathu fathin. 6. Lihat tahu gambarannya dulu. Yang keempat, fa'ila yaf'ilu alu. Contohnya alima ya'lim ya'lamu, artinya mengetahui. Apa cirinya? Kasro. Fa'il pada fi'il madinya dikasrokan. Patah. Fa'il pada mudharinya dipatahkan. Apa ini? Kasro. Kasro. Fathin. Fathin. Kasro fathin. Lima. Fa'ila. Yap. Ilu. Contoh hasiba ya sibu. Apa ini? NVL pada fi'il madhi dikasrokan, demikian pula pada fi'il mudhari. Kasru. Kasru. Kasrin. Kasru kasrin. Kasru kasrin. Atau boleh juga kasrotain, boleh. Kasrotain, cepat-cepat. Yang terakhir. Fa'ula. Ya. Ya, ulu. Contohnya, hasuna. Ya, sin. Ya. Sunu. Ini. Ya, sunu. Domun. Domi. Atau dom matain. 6, sudah. Domu domi. Nah, potong. Selarah. Nanti cekan. Ini setelah sejarah ya. Tidak ada lagi pola di luar ini ya. Yang tiga huruf tidak ada lagi pola di luar ini, semua ini. Setelah gitu-gitu. Nah, baik. Mari lagi ke sini. Kenapa di urut? Nah, masih ada. Karena ininya siluet dari ini. Sekarang. Ini kenapa diurut begini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gradasinya begitu. Jadi 1 ini ditaruh di nomor 1. Karena ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak nih. Baru disusun ini, susun ini, susun ini, susun ini. Makin kesini makin langka. Bisa dicoba nanti. Ini paling langka nih berpola ini. Yang paling banyak ini. Yang pertama. Ya, dua, susun tiga. Ini, susun. Itu. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Ini bukan kita yang tentukan, enggak ada ilmunya kalau ini. Ini kalau saya lihat nih. Fa'ala. Ada berapa pola yang dalam fi'il madhinya infi'ilnya fathah? Dia dipegang-pegang. Tiga ya? Tiga. Ini, perhatikan yang ini. Kalau fi'il madhinya berpola fa'ala, maka kemungkinan fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, tiga. Ya, jadi nggak bisa dipastikan. Itu kan artinya begitu. Nggak bisa dipastikan kalau fa'ala pasti yang dulu. Enggak. Kemungkinan yang dulu. Kemungkinan yang dulu. Kalau fa'ila, kemungkinannya dua. Yang dulu, yang indu, tidak ada fa'ilah yaf'ulu, enggak ada. Ya. Tidak ada fa'ilah yaf'ulu. Awas. Ini dari fa'ilah kemungkinan mudhari'nya dua, yaf'al dan yang. Nah, yang terakhir fa'ula, nah ini baru pasti. Kalau fa'ula ingin madinya sudah pasti ingin mudhari'nya yang. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Pasti fi'il mudhari'nya juga ain fi'ilnya jawab. Itu. Nah, yang ini nih kita makanya di kamus nanti diperlihatkan ain fi'ilnya yang dikasih warna. Iya, dikasih cakal gitu. Nah, ini sulasi jawab. Nah di sini, nah saya cantumkan hanya fi'il mudhari menjadi fi'il madhi menjadi mudhari. Nah ini kan sorof namanya, berubah perubahan bentuk kata dari madhi menjadi mudhari. Nah itu sorof, itu namanya sorof. Dari fa'ala yang mulu. Ya. Fa'ala ya. Memang yang kita agak sulit kan. Di sini ya tadi saya kira ini nggak ada rumusannya. Fa'ala pasti juga ada. Makanya kita butuh. Tapi untuk nanti selain sulasi mujarrad, yang tadi saya gambarkan tadi itu sudah enak itu. Itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Oh, kalau ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya pasti. Nah, nanti sulasi majid semuanya begitu. Rubati majid semuanya begitu, ada pola-polanya. Nah, pasti ada ketentuan-ketentuan. Kalau ini enggak ada ketentuan. Dia harus tahu. Tahu. Misalnya nih, tahu saya tes. Kan. Saya tes nih. Bikin fi'il mudhari'nya ya. Coba hadoro. Hador yadharu. Hadoro. Yahdoru. Yahdoru. Yahdoru. Yahdoru. Yahdoru atau yahdiru. Nah, kan ada tiga kemungkinan kan? Nah, karena tidak tahu dia bilang tadi apa? Yahdoru. Yang tadi. Yahdoru ya. Yahdoru. Padahal yang betul yahduru. Itu contoh. Nah, coba lagi nih. Contoh lagi ya. Syahida. Yashidu. Yashadu. Yashadu. Memang coba ucapin kalimat syahadat. Ashadu. Bukan ashidu kan? Ashadu Allah. Itu kamus itu ya? Bukan ashidu. Ya, harus lihat kamus. Itu. Harus lihat kamus. Yashadu. Coba. Yashidu. Nazara. Nazara. Nazara. Yang? Yanzuru. Yanzuru. Yanzuru. Yanzuru. Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum. La yanzuru, bukan la yanzuru. Coba. Nakaha. Menikah. Nakaha. Yang kahu, yang kuhu, yang kihu. Nakaha kihu. Yang kahu. Kahu. Fa'ala yang polanya. Coba. Nih. Karoma. Karoma. Rum. Ya. Karoma. Kalau ini udah pasti di karuma. Ya krumu. Ya krumu. Loh, saya pasti itu. Hasuna ya sih. Oh. Waalaikumsalam. Kelar mau nyuci mobil lagi. Oh. Pindahin dulu mobilnya. Sekalian punya saya juga, Pak. Iya, benar ya. Iya. Coba. Sampai mana tadi? Nasara. Parkira yak biru. Nasara. Suruh. Yang suruh, betul, ya, langsung. Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Dolama. Ya. Ya gelimu. Ya gelimu. Gelimu. Kanya suruh, kanya suruh. Kalau pokoknya kalau doma itu udah pasti ya, doma nggak usah. Kalau doma paten ya. Paten. Nah, coba. Pak Zen, sajada. Yes, judu. Yes, judu. Yes, judu. Walillahi yes, judu. Yes, judu. Yes, judu ya. Coba Pak Mahmud. Sami'a. Sami'a. Ya, yes, ya, yes, yes, mau. Yes, mau. Jangan yes, mi'u ya. Kan kemungkinannya ada dua ya. Yeah. Sami'a yes, mau. Akala. Makan. Akala. Ya. Ya, ya, kuru. Kalau pula fa'ala ini. Alternatifnya tiga. Oke, okay. Misalkan sebenarnya kita kalau sudah biasa, misal membiasakan membaca Al-Quran, pasti yang situ, pasti arahnya oh, yang pas yang ini nih. Iya. Gitu. Baca. Kalau banyak baca, pasti tahu. Makanya harus banyak baca. Mau tidak mau, karena nggak ada rumusannya. Kecuali yang ini ya. Kalau ini bisa dipastikan. Ada cara lain, Mbak? Dihafal. Nggak hafal. Kalau kayak domir nggak hafal sih luar kemarin. Ini masih wow, sederhana mau, ya. Yau mau. Kata-kata. Ini coba lihat nih. Dari mati ke mudori. Sebenarnya. Turun. Kalau kita lihat ini. Nih, perhatikan. Kelihatan nggak ini? Nggak. Pasti kelihatan. Ini dari fa'ala yang 10. Baru dua kata ini. Padahal yang diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. 9 bentuk kata yang harus kita tahu. Ini contoh aja ya. Contoh di contoh. Nasoro artinya telah menolong. Telah menolong. Yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Nasron. Pertolong tapi kata benda pertolong kata benda pertolongan bisa pertolongan nasrul wa mansuran sama itu mas dan nasirun orang yang menolong mansurun yang ditolong orang yang ditolong makanya namanya mansur yang anaknya mudah-mudahan selalu mendapat pertolongan itu unsur Tolonglah. Fi'il amar. Nah, muncul fi'ilnya. Unsur ahoka zoliman au mazluman. Hadis ya. Tolong saudaramu baik dalam keadaan berbuat zolim maupun dizolimi. La tansur. Jangan nolong. Jangan ditolong. Fi'il nahi. Oh, ada lagi fi'il nahi. Fi'il nahi. Mansarun. Waktu menolong. Waktu. Mansarun lagi, tempat menolong. Minsarun, alat yang dibantu menolong. Usarun. Semua kata itu berdasarkan ini nanti. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan ini. Nanti di sini ada perbedaan. Kalau perbedaan itu berarti ini kan Wilmadi, Wilmadi. Terus namanya ada. Ada. Nah, kan saya sebutkan tadi. Nih saya sebutkan. Nasoro fi'il madi, yeah. Yang suruh fi'il mudhari, nasron masdar namanya, wa mansoron masdar mini namanya, nasirun isim fa'il namanya, mansurun isim maf'ul namanya, unsur fi'il amar namanya, mansorun isim zaman namanya, mansorun lagi isim makan namanya, minsorun isim alam. Nah ini kalau tasrifan ke sebelahnya apa namanya? Ini namanya tasrif istilah. Istilah, kalau ke bawah? Ke bawah tasrif lugawi. Ini tasrif ke samping ya. K- Kalau yang kaya ini, ya, ini ke bawah. Om, bawah. Ini masing-masing, ini juga pahala ini, nanti ke samping ya, yeah. Bentuk rata. Nah ini berdasarkan pelakunya lagi, ruang pahum ke bawah, pahala-pahala ke bawah. Ini juga bisa ditarik ke bawah. Semuanya ini bisa ditarik ke bawah. Cuma beda-beda nanti ininya ya. Yang paling besar ini 14, kalau di tangan cuma 6 nanti. Ya. Kalau ke ini namanya istilahi, kalau ke bawah namanya lugawi. Nah, nanti di sini ada lugawinya di sini. Nah, ini nih. Lugawinya ini ke bawah ini. Nasoro ya. Nasoro ke bawah ini. Film aja semua, tapi pelakunya beda. Nasoro, nasaru, nasorot, nasorota, nasor, nasorta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuta, nasartu, nasarna. Sejajar dengan buah rumah, dia rumah, nah, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, itu fi'il mati. Nah, fi'il mudhari'nya ada lagi ini. Nah, yang suruh, nah, buah rumah, nah, baru itu tadi. Yang suruh, tan suruh, yang surna. Tan suruh, tan surani, tan surna, tan surina, tan surina, tan surna, ansuru, nansuru. Kita langsung ke situ, mestinya kalau sekarang belajarnya ya ini. Nah ini kalau bisa apal. Semuanya memiliki. Berapa harganya itu aslinya? Ya ini mah nggak sampai 6.000. 7.000. Ya, kalau mau di fotokopi lebih murah ini nggak sampai. Mau pergi tempatnya. Kadang-kadang gak ada. Jalan. Foto kopi aja. Kopi aja. Ini dibuka. Ini ya. Ini kan bisa dibuka nih. Ya. Dijilid lagi. Kayak gini. Ini aja. Kita perlukan. Masa tapi di... kalau saya mampir ada itu saya beliin ya. Iya. Perlu. Jadi nanti kita tahu Pak ininya. Saya bisa ngomong karena saya sudah ngulit ini tuh ya? Pelajaran ini. Pelajaran saya kelas 3. Sanawi ya? Tip 3. Iya. Dinia. Bapak baru sekarang ini. Media wajar lah. Kalau pesantren itu juga. Ini ya, Pak, rujukan ya. Sorong itu di mana-mana. Nah, dan lampu penyiar sejenis, maka itu di, ya apa namanya? Digabung, tasdi. Ini asalnya, kalau IPL dan lampirnya hulunya sama oleh mereka nggak berapa-apa di gabung aja mat asalnya madana badan. Nah ini nanti kalau kita nasrif dia akan ada ketentuan-ketentuan khusus di mana kalau yang ini mah gampang di nasrif yang model-model ini sudah mulai sedikit ada ketentuan-ketentuan. Terus ada lagi sona yasun apa ini? Alif itu huruf apa nanti? Mat. Ya, kalau tajwid ya. Ada lagi yang spesifik. Huruf il. Ilah. Huruf sakit, huruf penyakit. Ada tiga huruf penyakit itu. Huruf ilat itu kan ada tiga. Alif. Ya. Ya, waw. Atau alif, waw, ya. Ilah. Nah, ini apanya yang huruf ilat ini? Apanya? Fa. Ain. Ikutan aja saya. Ain pi ini berupa huruf bulat. Ain pi ini cirinya ya. Ain pi ini berupa huruf. Lihat matinya dulu ya. Lihat matinya. Ada lagi. Goza. Lihat. Zuzu. Ini huruf ilat. Lamnya berupa huruf ilat. Lam fi'nya berupa huruf ilat. Gaza yang ada lagi amalan ya mulu. Siapa ini? Hah? Ini bukan ini enggak ada huruf ilat di sini. Enggak ada huruf ilat. Hidup bukan kali. Tapi khusus nanti PL yang fa-nya apa ada huruf hamzah itu ada ketentuan-ketentuan khusus juga. Ini masing-masing punya nama. Masing-masing punya istilah. Ini masih pola. Iya, masih pola anu semua, fa'ala yang dulu semua ini pola yang pertama ya. Cuma kita ingin melihat dari segi huruf-hurufnya. Nasoro. Hurufnya huruf sohid semua. Namanya ini salim. Salim itu selamat, sehat. Makanya fikir seperti ini nanti disebut juga fikir sohi, bukan sohi. Buhari. Hadis ya. Ya, fikirnya sohi, sohi huruf akhir. Salim. Salim namanya. Salim itu artinya selamat dari huruf ilat. Selamat dari huruf ilat ini. Namanya salim. Kalau yang ini memang kelihatannya saling semua ini, cuma ada yang didobelkan, ada yang dilipat ya namanya ya, digandakan satu dua jadi disatukan, namanya ini nanti mudhaf. Ya mudhaf. Ini istilah aja. Ini huruf ilatnya di mana nih? Di ain. Ain fi'il. Ain fi'il itu posisinya di mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini namanya ajwab. Ajwab itu artinya bolong. Bolong di tengah. Kan dianggap sakit gitu ajwab. Beda sama kurma ajwab berarti. Itu ajwab ya. Nah ini di mana nih? Di akhir, lafir. Ini namanya nafis. Kalau yang ini ciri khasnya ada hamzah. Salah satu dari bisa dia nanti fa'il, bisa di fa'il, bisa di lam fa'il. Yang penting ada unsur hamzah. Jadi unsur hamzahnya bisa di fa'il, bisa di lam fa'il. Tapi namanya Mahmud. Johnson. Mahmud. Itu bukannya nama gajah Mahmud. Dikasih hamzah. Mahmud. Mahmud gajah. Saya Mahmud berhamzah. Itu secara istilah. Gajah secara bahasa terpuji. Nah nanti kita bisa beda. Pasti kita akan ketemu ini ya. Dan begini. Pasukan gajah bro. Kalau secara istilah bisa berubah-ubah. Kalau di surah arti jadi gajah. Jadi nanti kalau membaca ini jangan diamu. Ini Nasoro yang suruh kok mesti ada lagi makna. Jangan biarin aja ini polanya begini nanti. nanti kita akan tahu mada yang mudah ini kalau jadi fi'il amar misalnya polanya seperti apa. Mudah beda kan dengan unsur, beda kan? Ini pakai hamzah ini enggak. Nah, kita harus tahu asalnya ini. Ada pola-polanya itu. Nah, nanti di sini ada lagi. Nah, kalau yang ini nih. Pengantar aja ya. Pengantar aja sih udah. Coba biar punya gambaran biar dipusingin dulu. Nanti kita bahas satu-satu. Wakoh yakin. Coba ilatnya berapa? Iya. Wakoh satu ya. Ini? Wow. Wow juga ilat. Ilat juga nih. Huruf ilat, huruf ilat. Ini ya dua diapit oleh dua huruf ilah ya. Ya diapit jadi fa'il dan lam fi'ilnya huruf ilah. Ini nanti istilahnya lafi mafruq. Lafi pun mafruq. Ada lagi semuanya huruf ilat. Ada lagi yang lafif makrun. Ingin jadi kaum berbahan syawal yash bi mana ilatnya? Syawal ya nih dua ilat tapi gandeng dia kalau kita ini bisa kalau ini di ngapit ya mengapit ya kalau ini apa ini ain fi'il dan lam fi'il ini gandeng dua ilat. Nah ini nanya lagi lafif makrun. Makrun ini berteman ya, gandeng makrun. Kalau makrun terpisah dengan firqoh makrun bersambung sawah. Gambaran itu aja. Tapi kebanyakan nanti fi'il itu adalah yang ini. Salim. Salim. Jadi hurufnya sahih. Semua. Hurufnya sahih. Yang dominan itu. Tapi karena siapa yang itu juga perlu tahu. Bukan berarti. Oke, kalau di itu di langgamin ada. Silakan. Tapi yang baku gitu. Kalau saya soalnya enggak biasa pakai lagu-lagu. Kalau anak-anak di pesantren dan orang tua di lagu-lagu gitu. Kalau saya enggak. Silakan kalau saya coba lihat di YouTube ada di nyanyi-nyanyi gitu. Ya, teaserin. Teletapis ya. Pernah di share ini ada yang kosong nih. Waman's Waman Soron. Mana? Ini bukan Nasoro yang suruh Nasiru benar. Nah, sekarang bisa dibuat Zakaro Yazkuru. Apa artinya Zakaro Yazkuru? Orang yang mengingat, menyebut. Ingat. Orang yang mengingat. Nasiru. Zakiru. Zakiru. Ini boleh itu. Zakiru. Sakaro yashkuru, orang yang bersyukur. Syakirun. Polanya apa? Syakirun. Syakirun. Syakirun. Syakirun. Nah, ini mau di-share lagi. Kelet habis. Hamidah Yahmadu. Biar ingat ya. Memuji, orang yang memuji. Hamidun. Di sini nggak ada yang mau madi, mau dore, tandanya gitu ya? Oh ya tidak, bisa nanti yang nampak. Kita nanti dicot di oleh-oleh. Itu kan dianggap itu. Iya mestinya di atas. Ini ya. Tapi sampai hari ini begini-gini aja bentuknya nih. Nah, jadi kita yang ngasih di atas nanti. Gak ada pembaruan. Ya. Yang ini deh, yang nanti aja masing-masing, yang nanti aja masing-masing. Madi mulai Amar. Amar yang ini. Yang tadi makan alat. Makan ada semua ya. Ya nanti ya. Makanya fotokopi dulu nanti kita. Dinamain sendiri nanti. Isi makan, isi iya. Alat. Tenang. Nah, coming soon. Kalau kita nasib kayak tadi tuh Nasoro, Nasrun, Nasirun, nah itu biasanya kan tiga itu, biasanya orang nasrib itu maksud... Nasoro yang suruh Nasrun, nah, kan? Nasoro yang suruh Nasrun. Itu sampai di Masdar, belum lengkap. Oh, Masdar ya? Sampai di Masdar berarti. Nasoro yang suruh Nasrun, baru sampai di Mas. Iya, Nasoro yang suruh Nasrun, belum, fil ampernya belum. Unsur, latan, sur, mansarum. Nah, arti tiganya kena. Yang mana? Nasoro itu? Nasron. Nasoro menembang. Telah menembang kan? Iya. Yang suruh? Sedang menolong. Sedang menembang. Nasron apa tadi? Pertolongan. Mansoron sama. Cuma bimbi. Masak bimbi. Oh jadi orang tuh kalau nasrib itu batas tiga tuh dia mau ngambil ujungnya sampai dia dibutuhkan artinya yang dia mau artinya? Iya, karena dia ingin membahas asal kata. Sampai yang dia maksud artinya apakah mau dia mau nyemon pertolongan apa yang ditolong apa menolong sampai iya, gitu. Kecuali kalau memang yang dibahas apa namanya isi yang lain setelah sananya bukan. Oh. Pokoknya gini. Masjidun. Masjid. Nah, harus tahu ini. Jadi ini gunanya kita tahu ini tiga huruf ini itulah kata dasar. Dan kalau mau mencari semua kata yang lain dari Nasoro itu harus kembalikan ke Nasoro. Ya, jadi kalau misalnya mau cari kata Mansurun di kamus, kalau mau cari kata Mansurun jangan dicari di kata Mim sampai mati nggak ketemu. Kembalikan ke sini. Dan sebenarnya nggak perlu kamus lagi kalau kita sudah tahu sorong, karena Nasoro menjadi Mansur berarti yang ditolong. Kata kamus kita sudah tahu. Ya. Nah kalau kita Mansuru, nah itu kita mau cari, misalkan nggak tahu, kita mau cari yang tiga huruf sohihnya itu? Ya harus tahu dulu. Gimana? Misal, kan bisa, kita sebenarnya ini saya kadang-kadang spekulasi. Mansurun, kita sudah tahu. Apa kira-kira? Nah, inilah gunanya kita tadi menghafal ini. Mansurun kayaknya itu polanya maf'ulun. Kalau polanya maf'ulun kayaknya isim maf'ul gitu. Berarti kalau isim maf'ul, mim, waw itu tambahan. Aslinya nun, sot, roh, Nasoro. Buktikan nanti, enggak ada Mansurun. Nyari Mansurun terungkap. Jadi, mana enggak ada Mansurun. Jadi, makanya jangan kita harus kamu. Tahu ilmu Soro itu. Pakai aplikasi kamu. Kalau enggak tahu ilmu Soro, susah. Udah siap-siap. Tapi kalau enggak tahu, ini enak. Bahasa Arab ini kaya sih, sudah kaya perubahannya banyak nanti. Kalau masjid itu kan masjid dari sajadah dong. Iya, sajadah. Sajadah ya judu. Sajadah ya judu. Bukan. Sajadah ya judu sujudan. Sujudan. Jadi nanti kalau masdar itu. Masdar itu juga sama dengan jamak taksir. Enggak ada pola untuk yang sulasi ini tidak ada pola baku, harus di hafal juga. Sajadah yasjudu sujudan wa masjadan, bahwa orang yang sujud, nasirun nasirun sajidun fa'ilun sajidun, orang yang sujud, yang disujudi masjudun, sujudlah. Usjud usjudu li adama fasajadu ila ibni. Usjud ya, sujudlah, jangan sujud. La yasjud. La tasjud. Kan anta. Kan anta tasjud. Kalau melarang itu orang kedua. Oh, iya. La tasjud. Masjadun. Masjadun. Mas. Sebenarnya masjadun, masjadun, misjadun. Tapi bisa masjidun. Dari sajadah. Ya maulani. Manzilun. Allahu akbar. Assalamualaikum.